indah, bunga-bunga berkembang mengiringi cerahnya hatiku. Embun pagi berkedip-kedip padaku, seakan-akan mereka mengerti hatiku yang rindu padamu. Dalam lubuk hatiku seangin hayalan hanya tentang dirimu yang ku rindu. Setiap waktu terdengar melodi yang merdu dari dalam lubuk hatiku. Selain hayalan hanya tentang diri.